biasa. Produk perlebahan luar biasa. Kemudian juga sengatan. Jadi ini lebah diambil, ditangkap, kemudian disengatkan di titik-titik tertentu yang ada pada orang untuk usaha penyembuhan. Masya Allah. Madu ini luar biasa. Luka bakar juga, masya Allah, luka sayatan. Sangat cepat proses kesembuhannya. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Masya Allah. Yang jelas Allah SWT memberikan jaminan. Fihi shifa'ul linnas. Sekali lagi Allah mengatakan. Wa'uha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabu mukhtalifun alwan. Fihi shifa'ul linnas. Keluar dari perut lebah ini, barakallahu fikum, madu yang berbagai macam warnanya. Barakallahu fikum. Kalau ada madu, barakallahu fikum, penjual madu gitu-gitu terus madunya, barakallahu fikum, wah itu perlu ditengok ulang. Baik, karena madu ini hasil perlebahan, perlebah ini sesuai dengan nektar yang dia hisap, nektar dari bunga apa, pohon apa, barakallahu fikum, musimnya musim apa, musim kemarau kah atau musim hujan kah atau apakah, barakallahu fikum, masya Allah. Baik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bermacam-macam warnanya. Baik. Ada yang bening, ada yang agak kuning, ada yang baik. Memang kuning, barakallahu fikum, kayak begini nih. Ini warna-warna kayak gini. Baik. Itu kaliandra. Karena bunganya memang begitu modelnya, kurang lebih cerah. Baik. Ada yang hitam, ada yang barakallahu fikum putih. Baik. Madu putih. Baik. Ada madu pahit, ya madu pahit. Itu madu pahit yang ada sekarang itu adalah madu pahit yang dicampur dengan apa? Sambiloto. Dengan herbal yang lain yang ya pahit. Tapi ada yang madu pahit, barakallahu fikum. Memang aslinya pahit. Bukan dicampur macam-macam. Nektar yang dihisap oleh madu lebah itu memang dari bunga yang pahit. Ada jenis bunga pahit. Kalau dia berbunga, banyak bunganya, bunganya warna putih. Barakallahu fikum. Kulitnya juga sangat pahit untuk obat. Kulit pohonnya juga pahit. Yang biasa dipakai untuk obat cacing atau penyakit yang lainnya. Barakallahu fikum. Mana pernah dikasih satu botol, memang pahit. Barakallahu fikum. Manisnya hilang, pahitnya yang tinggal. Baik. Itu memang madu pahit namanya. Tapi jarang, ini hanya di daerah-daerah tertentu. Madu ini, apa namanya, pohon ini, sehingga madu yang muncul dari daerah itu terkadang ada yang pahit. Atau ada semburat pahitnya kalau tercampur. Karena yang namanya madu, apalagi madu hutan, dia mengambil madu dari mana-mana saja. Beda dengan madu peternakan yang biasanya memang digembalakan di perkebunan. Sehingga mayoritas dan mendominasi madu itu dari nektar bunga yang ada di kebun itu. Kebun mangga, kebun lengkeng, kebun jeruk, kebun macam-macam, barakallahu fikum. Intinya kata Allah Subhanahu wa taala, fihi syifaun linnas, padanya ada kesembuhan untuk manusia. Barakallahu fikum. Baik. Untuk dirutinkan minum madu itu bagus. Barakallahu fikum. Jangan nanti sakit baru cari madu. Baik. Untuk kesegaran, untuk kebugaran, untuk stamina. Baik. Qala rahimahullahu taala, حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا عبد العالى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخي يشتكي بطنه. Ada seseorang datang ke Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan dia mengeluhkan perutnya, diare dia, sakit perut. فقال اسقه عسلا, beri madu dia, kasih minum madu. Sumatahu tsani tabaqala isqihi asala. Kedua kalinya dia datang masih dia keluhkan saudaranya itu sakit perut. Kata Rasulullah kasih minum madu. Sumatahu tsalitsa, kemudian yang ketiganya, ketiga kalinya dia datang faqala isqihi asala. Sumatahu faqala fa'altu. Kemudian datang lagi orang ini pun sudah mengatakan aku sudah melakukannya ya Rasulullah. Qala sadaqallahu wa kadza watna akhika. Baik. Kata Rasulullah SAW, sadaqallahu wa kadzaba batnu akhika. Benar Allah Subhanahu wa taala telah dusta perut saudaramu itu. Iskihi asalan, kasih minum madu. Fasaqahu fabara. Kemudian dikasih minum madu lagi sehingga sembuh dia. Ya mungkin dosisnya barakallahu fikum, dosis yang dipakai itu kurang. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Yang jelas Allah SWT telah memberikan janji kesembuhan pada madu. Tinggal kita lihat sekali lagi, pengobatan itu bukan cuma tiga ini, bukan cuma bekam, bukan cuma madu, dan bukan cuma kai sudutan api, bukan, banyak. Tapi sudah kita pelajari yang telah lewat bahwa itu hanya sekedar pembagian jenis penyakit. Barakallahu fikum. Dan metode pengobatannya. Kalau dingin dikasih obat panas. Paham lebih. Kalau panas dikasih obat yang sifatnya dingin. Dan itu kembali kepada tabib yang mendiagnosa pasiennya. Dan kadar obat yang diberikan sesuai dengan berat ringannya penyakit yang didapati oleh si sang pasien. Baik. Ya, tidak sembarangan. Demikian juga seperti dikatakan al-habatu sauda dawa'un likulli da. Habatu sauda, jintan hitam ini obat untuk segala penyakit. Oh, sakit kepala dia. Dia minum habatu sauda tambah apa? Sakit tambah sakit kepala dia. Barakallahu alaikum. Ternyata tidak cocok. Yang menjadikan dia sakit kepala adalah panas. Begitu dia minum habat soda, panas ya lebih tambah sakit kepala dia. Barakallahu alaikum. Hendaknya dia cari yang dingin. Barakallahu alaikum. Atau untuk dia mengambil manfaat dari habat soda, hendaknya dia campur penawarnya. Barakallahu alaikum. Sebagaimana kita katakan kemarin, habat soda panas, kemudian spirulina dingin. Masing-masing memiliki apa kemanfaatan dan masing-masing memiliki sifat. Kalau digabung maka dia akan jadi netral sehingga orang bisa mengambil manfaat dari habatu sauda dan mengambil manfaat dari spirulinanya. Masya Allah. Jadi ini yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam metode pengobatan berupa madu, madu untuk stamina yang lebih hebat dari madu yaitu Royal Jelly. Barakallahu fiik. Royal Jelly bentuknya agak kuning putih. Taib. Dan ini juga untuk kesuburan. Taib. Untuk kesuburan, kesuburan laki-laki dan kesuburan perempuan. Ya cuma mahal. Baik. Qala rahimahullahu taala babud dawa bi albanil ibil. Bab. Baik. Ad-dawa, pengobatan dengan kencing unta. Qala rahimahullahu taala, ya ini tidak semua penyakit diobati dengan kencing unta, barakallahu fikum. Tidak semua sakit kepala diobati macam-macam. Tergantung diagnosanya, barakallahu fikum. Ini orang sakit, sakit karena apa? Ya karena kerasukan jin misalnya. Jin ini biasanya nakal, syaitan biasanya nakal, datang ke seseorang mengganggunya, bikin sakit bagian perut. Paham? Bikin sakit bagian perut. Dibawa ke dokter, dokter mengatakannya tidak ada apa-apa ini, tapi ya ada ini, tapi ya, saudara tidak apa-apa. Di ronsen tidak apa-apa. Tapi dicek darah normal semua, tapi sakit. Berarti bukan apa? Bukan penyakit medis ini. Bawa pulang buat rukyah. Barakallahu fiik. Taib. Ada yang perlu di, ini berbagai macam pengobatan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ini pengobatan dengan kencing unta untuk penyakit yang cocok dengannya. Barakallahu fiikum. Qala rahimahullahu taala haddatsana Muslim ibn Ibrahim qala haddatsana Salam ibn Miskin Abu Nuh al-Basri qala haddatsana Thabit an Anas annana san kana bihim saqamun qalu ya Rasulullah awina wa at'imna falamma sahu qalu innal madinata wakhama fa anzalahumul harrah thumma dhu fi dawdin lahu faqala ishrabu min albaniha falamma sahu qataru ra'iyan nabi sallallahu alaihi wasallam wastaqaw dawdah faba'atha fi atharihim faqata'a aydiyahum wa arjulahum wa samara ayunahum faraitu arrajula minhum yaklumul arda bilisanihi hatta yamut. Ada orang-orang, kata Anas, ada orang-orang dari daerah tertentu datang ke Madinah. Sesampainya di Madinah mereka sakit. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, tampung kami dan berikanlah makan kepada kami. Para masahu qalu innal madinata wakhama. Maka ketika mereka mulai agak sembuh, mereka mengatakan bahwa Madinah ini ada kondisi yang membuat mereka tidak sehat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka keluar dari kota Madinah ke satu lembah disertai dengan barakallahu fikum unta, disertai dengan unta yang siap untuk diperah susunya. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, minumlah dari susunya. Apa di sini? Albaniha, bukan kencing unta ini. Tapi dicampur barakallahu fikum, dicampur kencing unta dengan susu unta. Di riwayat yang lain. Itu nanti di bab berikutnya. Ad-dawa bi abwalil ibil, tapi di sini dengan susu unta. Pala masahu qatalu. Barakallahu fikum. Begitu mereka telah sembuh, subhanallah. Begitu mereka telah sembuh, banyak ini berapa orang mereka sembuh, mereka murtad. Coba, mereka murtad. Kemudian yang kedua, mereka membawa lari unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mereka membunuh, coba, membunuh pengembala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencongkel matanya sampai mati. Barakallahu fikum. Jadi berapa pelanggaran? Murtad, membunuh, mutilasi, kemudian merampas, empat. Empat kejahatan. Maka mereka ini yang dikatakan yuharibunallaha wa rasulah. Barakallahu fiik. Mereka ini yang memerangi Allah dan Rasulnya. Kejahatannya sangat-sangat keji. Barakallahu fiikum. Diperbuati baik tapi membalas kebaikan itu dengan kejelekan. Barakallahu fiikum. Wastaqu tibdaudahu. Mereka membawa pergi unta Rasulullah fabaatha fi atharih. Barakallahu fiikum. Pagi hari datang laporan, ya Rasulullah, untanya dibawa pergi oleh mereka. Si fulan dibunuh dan dicongkel matanya dan mereka murtad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengutus pasukan mencari, mengejar mereka. Siang hari teh mereka sudah dibawa. Barakallahu fiikum. Mereka dibawa. Kemudian dipotong tangannya. Kemudian dicongkel matanya dan dibiarkan mereka, barakallahu fikum, di bawah terik matahari. Jadi mereka minta-minta minum tapi tidak diberi. Barakallahu fikum, dia dibiarkan sampai mati karena memang harus mati dia karena dia telah murtad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang merubah agamanya maka bunuhlah dia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innal ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim arjulun min khilafin aw yunfaw min al-ard." Ini balasan bagi orang-orang yang apa? Melakukan pengerusakan di atas muka bumi. Ya, ini modelnya orang ini. Barakallahu fikum. Sehingga mereka mati. Mati kepanasan, mati kehausan, mati kehabisan darah. Barakallahu fikum. La haula wa illa billah. Yang paling parahnya murtadnya ini. Baik. Fakata aydiyahum, maka Rasulullah SAW merintahkan untuk memotong tangan mereka. Wa arjulahum, dan kaki mereka. Wa samara ayunahum, dan dicongkel matanya mereka. Dipotong tangan dan kakinya karena mereka mencuri, mengambil onta. Dicongkel matanya ya karena mereka mencongkel mata pengembala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraitu ar-rajula minhum yakdamul arda bilisani hatta yamut. La haula wa illa billah. Sehingga aku melihat salah seorang di antara mereka yakdamu, ini menggigit kelihatannya atau menjilati tanah dengan lidahnya sampai mati ya karena haus. Mereka minta-minta air tapi tidak diberi. Sampai mati dia menjilat tanah. Qala salam pembalagani annal hajjaj qala li Anas haddathani bi ashad hadithni bi ashaddi uqubatin aqabahu nabi sallallahu alaihi wasallam fa haddathahu bi hadha fa balagha al hasan wa qala wa ditu annahu lam yuhaddithu. Tayyib, salam mengatakan babalagani al hajjaj qala li Anas, telah sampai kepada aku bahwa al hajjaj berkata kepada Anas, hadithni bi ashaddi uqubatin aqabahu nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada aku hukuman yang di, barakallahu fikum, yang di tetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang tertentu. Maka disampaikanlah hadis ini oleh Anas. Fabalagal Hasan faqala waditu annahu lam yuhaddithu. Sampai berita ini kepada Hasan, beliau mengatakan seandainya saja Anas tidak menyampaikannya kepada Al-Hajjaj. Karena dia akan menjadikannya contoh untuk melakukan perbuatan ini kepada orang-orang yang dianggap oleh dia sebagai penentang atau pemberontak. Karena dia zalim. Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Barakallahu fikum. Al-Zalim. Sampai tersematkan ini gelar untuknya. Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi al-Zalim. Barakallahu fikum. Betapa banyak sahabat dan tabi'in yang diperlakukan buruk oleh dia, bahkan dibunuh oleh Hajjaj. Allah al-musta'an. Barakallahu alaikum. Lapar dahaga mereka, baik tercungkil matanya dan terpotong kaki tangannya. Barakallahu alaikum, sehingga mati dia dengan itu. Di sini Anas dalam satu riwayat ya menyesali dirinya menyampaikan hadis ini kepada Hajjaj. Barakallahu alaikum. Kata Anas radhiyallahu taala anhu, "Ma nadimtu ala syai'in, ma nadimtu ala haditsin haddatsu bihi al-Hajjaj." Aku tidak pernah menyesali sesuatu kecuali hadis yang aku telah sampaikan kepada Hajjaj. Disebutkanlah wa inna ma nadima Anas ala dzalika li anna al-Hajjaj kana musrifan fil uqubah. Anas menyesali dirinya menyampaikan hadis ini kepada Hajjaj karena Hajjaj termasuk orang yang kelewatan dalam menetapkan hukuman. Wa kana yata'allaqu bi adna syubhah. Dia membunuh seseorang hanya karena adanya sedikit syubhat yang ada dia pada dia. Dan sebenarnya tidak ada hujah bagi dia untuk menjadikan ini sebagai hukuman bagi kaum muslimin. Kisah Al-Uraniyin, ini kisahnya, ini beberapa orang datang dari Uraniyin. Barakallahu fiik. Dari Urana afan, dari Urana, Uraniyin orangnya. Barakallahu fiikum. Kenapa diperlakukan demikian? Ya karena mereka murtad. Karena mereka mengambil unta Rasul, karena mereka membunuh, mencongkel mata pengembala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, komplit kejelekannya. Tidak bisa disamakan dengan kaum muslimin yang mungkin menurut Hajjaj ini berbahaya atau apa atau tidak taat, langsung dibunuh. Dan ini yang paling gampang. Dia naik mimbar sambil mengatakan, saya melihat di dalam masjid ini ada kepala-kepala yang sudah ranum untuk dipetik. Baik. Kemudian ditunjuk sipulan keluar. Kemudian dipenggal di luar masjid. La hawla wala quwwata illa billah. Baik. Tidak bisa dia Hajjaj, tidak bisa menjadikan ini dalil untuk apa? Untuk perbuatannya yang melampaui batas. Barakallahu alaikum. Ini juga barakallahu alaikum yang dilakukan Rasulullah terhadap Al-Uraniyin ini. Dikatakan oleh Al-Habd, wa kana dhalika aidan qabla an tanzila al-hudud kama fi alladhi ba'dahu. Hukuman untuk mereka ini sebelum ditegakkannya apa hukum had, sebelum diturunkannya hukum had, perlakuan Rasulullah, hukuman Rasulullah terhadap Uraniyin ini sebelum diturunkannya hukum had, wa qabla nahyi al-muslah kama taqaddam fi al-maghazi, dan sebelum dilarangnya muslah. Muslah itu mutilasi. Barakallahu fiikum. Baik. Ya semestinya dia didatangkan dan dipenggal leher. Yakfi. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai' atau fi kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinudz dhibhata wa liyuhidda ahadukum syafratahu wa liyurih dhabihatahu. Kalau salah seorang di antara kalian membunuh, maka hendaknya dia membunuh dengan cara yang baik. Tidak seperti ini. Barakallahu fikum. Ini kenapa ini muncul ya? Karena belum ada hukum had. Barakallahu fikum. Dibunuh, bukan dicongkel matanya, dipotong tangannya, kemudian dibiarkan. Kan lama baru mati. Tidak langsung mati, barakallahu fikum. Tapi hendaknya berlaku baik kalian dalam membunuh dan dalam menyembelih. Bunuh orang yang ditegakkan hukuman mati atasnya, barakallahu fikum, atau menyembelih hewan yang hendak disembelih dengan cara apa? Waliyuhidda ahirukum syafratahu waliyurihda bihatahu. Hendaknya salah seorang di antara kalian mengasah tajam pisau yang akan dipakai untuk menyembelih dan membuat nyaman hewan sembelihan itu sebelum disembelih. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala babud dawai bi abwalil ibil, bab berobat dengan kencing unta, tapi kencing ini nanti dicampur dengan apa? Campur dengan susu, bukan cuma kencingnya tok. Barakallahu alaikum. Ini obat untuk orang yang penyakit lambung. Paham barakallahu fikum. Campuran kencing unta dengan susunya unta. Barakallahu fikum. Baik. Ini kalau orang bisa minum, kalau orang enggak mampu untuk meminumnya, muntah-muntah barakallahu fikum. Karena rasanya lain. Barakallahu fikum. Qala rahimallahu taala hadatsana Musa ibn Ismail qala hadatsana Hammam an qatala ta'an Anas radhiyallahu anhu anna nasan ijtama'u fi al-Madinati fa amarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam ay yalhaqu bi ra'ihi yani ibl fa sharibu min albaniha wa abwaliha ijtawau fil Madinah. Ada orang-orang yang datang ternyata mereka dapat sakit di kota Madinah, enggak cocok dengan cuacanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk keluar dari kota Madinah sambil membawa beberapa ekor unta untuk diperah susunya. Tapi disertai dengan pengembala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasyaribu min albaniha wa abwaliha. Mereka minum susu dan air kencing untanya. Falahiku bi ra'ihi. Fasyaribu min albaniha wa abwaliha hatta salahat abdanuhum. Mereka pun meminum susu dan kencing unta sampai mereka sehat badan mereka. Faqatalur ra'ya wasaqul ibila. Mereka membunuh pengembala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka membawa lari unta-unta itu. Fabalagan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ata bi talabihi. Maka sampai berita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun memerintahkan orang-orang untuk mengejarnya. Fa'i abihim, didatangkanlah mereka di siang hari. Faqata aydiyahum wa arjulahum wa samara ayunahum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memotong tangan mereka, dan kedua tangan dan kedua kaki mereka, wa samara ayunhum, dan mencongkel kedua mata mereka. Barakallahu fikum. Kemudian biarkan sampai mati. Mereka minta-minta air tapi mereka tidak diberi. Qala kata ada fahaddatsani Muhammad bin Sirin anna dzalika qabla kana qabla an tanzilal hudud. Hukuman ini diberlakukan sebelum diturunkannya hukum had. Barakallahu fikum. Baik. Kita cukupkan sampai sini. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.